tahu. Walah, gak diterusin nih suaranya. 1, 2, 3. Jatuh bangun aku mengendap. Namun dirimu. semuanya dong. Lagi. Yang 3, 4, 5, yo. Jatuh bangun aku mengejar.